Ini pertanyaan yang terakhir. Jika membahas tentang madhab, apakah keempat madhab diaplikasikan pada diri atau memilih salah satunya? Madhab itu, yang empat madhab ini, itu namanya madhab fikih. Ya. Itu cara tafakkur, cara memahami. Jelas ya, metode di dalam mendekatkan pemahaman fikih. Dan umumnya kalau seorang belajar fikih, dia ikuti madhab yang terkenal di negerinya. Madhab yang terkenal di negerinya. Seperti kita di Indonesia misalnya, madhab Syafi'i ini lebih umum ya, walaupun di banyak tempat di kota itu tidak mesti sekarang pakai madhab Syafi'i. Tapi di sebagian wilayah itu masih identik dengan madhab Syafi'i. Ajarkan madhab Syafi'i. Ini cara mentartib ilmi. Sebab kalau baca dari madhab Syafi'i, setelah itu baca di madhab Hambali, nanti dia campur aduk ininya, urutannya. Dan dia sendiri nanti mungkin pengetahuannya akan campur-campur. Tidak bagus hasilnya. Tapi kalau orang belajar dari satu saja, dia belajari fikih itu kayak gini, ya, kesimpulannya begini, dalilnya begini, kesimpulannya begini, dalilnya begini, alasannya begini, kesimpulannya begini, dalilnya begini, alasannya begini, kan itu fikih. Ya, maka dengan urusan satu madhab itu akan jalan. Dan bukan artinya dia bermadhab, dia bertaklid, tidak. Setiap madhab, apa saja madhab yang kita pelajari, kita wajib menanyai apa dalilnya. Nah, itu namanya belajar fikih. Kalau seorang belajar fikih tidak tanya dalil, itu bukan belajar fikih namanya, itu ikut-ikutan. Dan sepakat para ulama menurut Ibnu Abdul Bar bahwa seorang yang muqallid, ikut-ikutan, yang kerjanya cuma membebek buta, itu bukan seorang alim. Bukan seorang yang berilmu. Itu disepakati oleh para ulama. Jadi itu yang dimaksud dengan madhab fikih. Ada pun yang kita terangkan tadi dengan jalan para salaf. Kalau dia disebut madhab, maka itu madhabnya para sahabat. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan singkat ini.